Afan mau tanya, apakah boleh rebonding rambut atau smoothing rambut? Jazakallahu khairan. Telah difatwakan oleh sebagian ulama seperti Syekh Shalih Al Fauzan dan yang lainnya, hal tersebut diperbolehkan, tapi dengan dua syarat. Dengan dua syarat. Untuk kaum wanita, ketika melakukan rebonding ini harus berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menutup auratnya. Misalnya ketika hendak melakukannya di salon, maka berusaha untuk mencari salon yang tertutup. Kemudian petugasnya juga perempuan, sama-sama perempuan, jangan yang laki-laki. Kalau bisa di rumah lebih afdol, dan dilakukan oleh mahramnya sendiri. Nah, kemudian syarat yang kedua, tidak boleh dalam rangka untuk tasyabuh dengan wanita-wanita kafir. Tidak boleh diniatkan untuk melakukan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan kata beliau, bukan termasuk upaya untuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang rambut yang seperti itu dinilai sebagai sesuatu yang aib bagi pemiliknya, sehingga dia punya keinginan untuk merubahnya.